ngira ono kabarmu. Opo kowe lagi ora ono pulso? Oh yeah, ya awakku wis koyo wong ora normal. Kowe ngomong marang aku santai yo mas, lan aku salah ku jalu pangapuro. Delasi oi jodoh mimo nonton de ambeku lo. Kowe cedak be lanang liyo pura rido. Kowe ninggalno aku opo kowe teko? Like